Indahnya keadilan sejahtera menawan, indahnya keadilan sejahtera menawan, indahnya keadilan sejahtera menawan, indahnya keadilan sejahtera menawan. Ini telah tiba partai yang didambakan, agama Islam sebagai landasan, Sunnah Rasul sebagai pegangan, agar tercipta kesejahteraan. Indahnya keadilan sejahtera menawan, indahnya keadilan sejahtera menawan, indahnya keadilan sejahtera menawan, indahnya keadilan sejahtera menawan. Partai keadilan sejahtera datang, sambutlah ia dengan hati gembira. Siapkan diri, satukan visi untuk menuju ridho ilahi. Siapkan diri, satukan visi untuk menuju ridho ilahi. Satukan visi.